Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fanafitina a'udzukumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min adillatil ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah al-hadithu tsani was-sab'un wal-mi'ah. Hadis yang ke-172. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza jaa'a hadukum al-masjid falyandur fa in ra'a fi na'laihi ada au qadara falyamsah wal yusalli fihima akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka lihatlah jika dia melihat di kedua sandalnya ada kotoran, maka hendaklah dia mengusapnya dan dia boleh sholat dengan menggunakan kedua sandalnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi wan Nawawi wa Al-Albani. Naam. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula. Jawazu sholati fi na'lain idza kanata tahiratain. Boleh sholat dengan memakai dua sandal jika dua sandalnya suci. Nah, jadi kalau sandalnya suci boleh sholat memakai dua sandal, namun perlu diperhatikan keadaan sekitar. Kalau memang di masjid tersebut sudah banyak yang paham tentang sholat memakai dua sandal, maka tidak apa-apa. Tapi kalau masih belum memahami, maka ditunda pelaksanaannya sampai betul-betul paham. Karena dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah lebih kita utamakan daripada menarik maslahat. Sholat memakai sandal itu maslahat. Tetapi kalau sampai membuat orang salah paham dan menjauh dari masjid dikarenakan gak bisa terima masjid diperlakukan seperti itu katanya, ya, maka ini mafsadah, harus lebih dihindari. Barakofikum. Jadi dalam mengamalkan sunnah yang sifatnya tidak wajib harus memperhatikan apa ini, situasi dan kondisi, kapan diamalkan, kapan ditunda. Ditunda itu bukan ditinggalkan, tapi ditunda pada saatnya nanti kalau sudah tepat diamalkan. Nah, al-fa'idatu asaniyah. Mashun na'li fit-turabi minan najasati mudhirun lahu minal qadari wal adah. Jadi mengusap sandal dengan tanah dengan sebab terkenan najis, maka bisa mensucikan sandalnya tadi dari kotoran. Jadi gak usah dicuci pakai air, pakai sabun, ya. Kosok-kosokkan sampai hilang, ya. Nah, di tanah itu sudah dianggap membersihkan atau mensucikan sandal itu dari apa ini? Kotoran. Taib. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Ihtiramul masajid wa tathhiruha anil adza wal qadar. Disyariatkan untuk menghormati masjid dan membersihkan masjid dari kotoran. Jadi masjid itu dibersihkan sebersih-bersihnya, tidak dikotori sekotor-kotornya, ya. Jadi perkara-perkara yang membuat masjid itu kotor harus dihindari, dan kotoran-kotoran harus dibersihkan. Itu adalah merupakan syariat. Al-faidatu ar-rabi'ah. Man shalla jahilan aw nasiyan anna fi badanihi aw thawbihi aw na'lihi najasa. Anna fi badanihi aw thawbihi aw na'lihi najasa. Fa inna salatahu sahiha wa la yu'idu. Wa man arafa bihi fi athna'i salatihi yajibu alaihi izalatuha. Summa yastamirru fi salatihi. Orang yang sholat dalam keadaan tidak tahu atau lupa bahwa di badannya atau bajunya atau sandalnya ada sesuatu yang najis, karena enggak tahu atau karena lupa, ya, sandalnya, badannya, bajunya ada najisnya, maka sholatnya sah. Dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Dan barang siapa yang mengetahui ada najis di saat-saat dia sholat, maka hendaklah dia menghilangkan najisnya itu. Hada wa rajih. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Wabihi qala Ibn Qudamah wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Qayyim wa ghairahum. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibn Qudamah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dan yang lain. Qala al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadithu al-thalith was-sab'un wal-mi'ah. Hadis yang ke-173. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza watiya hadukumul adza fi bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian kedua sandalnya menginjak kotoran, maka cara mensucikannya adalah dengan tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al hadis sahih bi jam'i turukihi. Hadis ini sahih dengan mengumpulkan semua jalan-jalannya. Qala Asy-Syaukani rahimahullah wa hadhihi riwayat yuqawi ba'dhuha ba'dha fatanhadhu lil ihtijaji biha ala taharatin na'li bidalqihi fil ardi ratban aw yabisa. Berkata Asy-Syaukani, riwayat-riwayat tentang hadis ini satu sama lain saling menguatkan sehingga bisa dipakai untuk hujah atas sucinya sandal jika digosokkan di tanah, baik najisnya itu kering atau basah, basah atau kering. Taib fi fawaid. Al-faidatul ula al-adha huna an-najasah. Al-adha dalam hadis ini yang dimaksud ialah benda najis. Al-faidatu asaniyah anna najasatal khuf yakfi fi tathiriha mashuha biturab wadalquha bihi dunal ma'i. Najis yang nempel di sepatu atau semisalnya, cara mensucikannya cukup di gosok-gosokkan ke tanah tidak perlu disiram pakai air. Wahada min samahati syariah wa yusriha. Ini menunjukkan toleransi dan kemudahan dalam syariat Islam. Jadi kalau dicuci pakai air, kalau sandalnya buka sandal plastik cepat rusak, ya. Apalagi kalau yang enggak mau kena air, ya. Maka sangat meringankan adanya syariat semacam ini. Cukup digosok di tanah, beres, dianggap suci. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu ar-rabi wa sab'un wal mi'ah. Hadis yang ke-174. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadis salata la yasruhu fiha syai'un min al-kalamnas innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya salat ini tidak boleh dipakai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa di kalangan manusia. Salat itu isinya tasbih, takbir dan baca Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, fihi fawaid. Al-faidatul ula annal mukhatabata fis salati amdan tubtiluha sawa'un kanat li islahis salati au ghairiha. Berbicara atau bercakap-cakap ketika sedang salat dengan sengaja maka bisa membatalkan salat itu, baik topik pembicaraannya terkait untuk perbaikan sholat atau yang lain. Nah, misalkan ada yang sengaja berbicara sama temannya, yahi, ini enaknya kita sedekapnya di atas dada atau di atas pusar. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, nah, kalau mau sujud itu tangan dulu apa lutut dulu? Atau bahas masalah yang lain selain sholat. Ya akhi, enaknya nanti kita makan apa ya siang ya? Nah, bingung. Masa ini sudah, masa itu sudah. Ya terserah kamu lah. Kalau dilakukan dengan sengaja dalam sholat maka batal. Nah, berdasarkan hadis ini. La yasluhu fiya syai' min kalaminas. Al-faidatu asaniya. Anna takallumal jahil fis sholat la yubtiluha. Wanau ma'dzurun dijahdi. Orang yang tidak tahu hukumnya kemudian berbicara dalam solat maka tidak batal solatnya. Dia dapat udzur karena ketidaktahuannya. Nah, karena memang asbabul wurud hadis ini, itu ada seorang laki-laki yang bersin. Kemudian Muawiyah ibnul Hakam mengucapkan tasmid. Ya hamdulillah. Nah, hanya ramai, ya, banyak yang memandangi Muawiyah ibn al-Hakam. Kemudian Muawiyah marah, pandangi seperti itu, ya, ngomel-ngomel. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi solatnya. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muawiyah dalam kondisi tidak tahu hukumnya tadi tidak membatalkan solatnya. Nah, itu faedahnya tadi. Anna takallumal jahil fis shalah la yubtiluha wa annahu ma'dzurun li jahli. Al faedah tu as-sadisah. Faedah yang ketiga. Husnu ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi wa irsyadihi wa la siyama ma'al jahili. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bagus dalam memberi taklimnya, menyampaikan dakwahnya, memberi bimbingannya, ya, khususnya kepada orang-orang yang bodoh. Nah, jadi beliau benar-benar mengetahui dengan baik keadaan-keadaan mad'unya, khususnya yang bodoh, yang tidak tahu hukum, maka diperlakukan secara khusus dan istimewa. Ya. Ini yang harus kita contoh, supaya kita menjadi dai yang arif dan bijaksana. Di dalam kisah hadis ini Rasulullah tidak memarahi Muawiyah ibn al-Hakam, tapi memberi bimbingan yang baik dengan lemah lembut. Karena Rasulullah tahu Muawiyah ibn al-Hakam melakukannya bukan di atas ilmu, tapi karena tidak tahu. Inna hadis sholah la yasluhu fiha syai' min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Naam. Baik. Adapun pembahasan hadis berikutnya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.